Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala mabad. Al-am, akhadna anna al-am fi al-lugha al-shamil, yang meliputi mencakup, wa istilahan, al-lafzul mustagriqu li jami' afradihi bila hasrin. Al-lafzul mustagriqu li jami' afradihi bila hasr. Yang, al-lafad yang mencakup seluruh individu anggotanya, tanpa batas tertentu. Fayyid. Berarti al-lafzul mustagriq. Yani al-mutanawil. Naam. Al-lafzul mutanawil. Lijami' al-afrad. Laysa ala wajhi al-shumul wal-istighraq. Daf'ata wahidah. Lafad yang meliputi seluruh anggotanya. Tetapi tidak dengan bentuk cakupan sekaligus secara serentak. Wa innama tatanawalu wahidan ghairu muayyan, tetapi mencakup satu dari semuanya, ya, tanpa ditentukan dan ala wajhi al-badali, dalam bentuk bergantian masuknya, sebenarnya akan datang nanti, itu disebut mutlak. Nah, jadi dari sekarang sudah harus difahami, nanti akan ada tentang mutlak. Bedanya am dengan mutlak, apa? Am meliputi seluruh anggotanya, individu anggotanya secara menyeluruh, serentak, semuanya masuk, serentak, tanpa ada yang ketinggalan. Adapun mutlak meliputi seluruh anggotanya, tetapi masuknya tidak serentak, melainkan bergantian. Nah, jadi tahrirul raqabah, pemerdekaan, kafar memerdekakan seorang budak. Ya. Baik. Rokobah itu sebenarnya leher artinya, ya. Nah, leher diungkapkan untuk budak disebut rokobah. Rokobahnya leher. Nah, nanti. Ya, tidak ada leher, orangnya tidak ada. Mati kan kalau tidak ada leher. Nah, rokobah maksudnya budak, ya. Tapi rokobah itu sebenarnya asalnya, maknanya adalah leher. Memerdekakan seorang budak. Budak tertentu kan tidak, ya? Iya kan? Mutlak. Semua budak. Nah. Termasuk di dalamnya. Tetapi apakah semua budak itu serentak dimerdekakan semua? Tentunya tidak. Tapi satu. Ya. Satu. Bisa yang ini, bisa yang itu, bisa yang ini, bisa yang itu. Ini bergantian. Baik. Kemudian. Apabila cakupannya hanya satu. Maka disebut khos. Seperti al-alam nakira. Naam, al-alam, naam. Isim alam. Adapun tadi contoh rokobah itu adalah nakira fi siyaqil isbat. Naam, kemudian bila hasr, tanpa pembatasan, dengan demikian, asma'ul adad seperti mi'ah, alf, itu tidak bisa disebut am. Kenapa? Karena ada batasan. Jadi, kita sudah fahami sekarang al-am, kemudian kita juga sudah dapat isyarat al-khas, apabila mencakup satu saja tertentu khusus, kemudian mutlak, apabila mencakup seluruh anggotanya tetapi secara bergantian, tidak serentak cakupannya, seperti nakirah fi syakil isbat, kemudian apabila ada hasr, mencakup seluruh bagiannya, tetapi ada hasr pembatasan jumlah, ya, maka juga bukan am. Baik. صيغ العموم. نعم. اقرأ. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: صيغ العموم. صيغ العموم سبع. طيب. صيغ جمع صيغة كما تقدم. صيغة صيغة yang menunjukkan makna umum. سبع ada tujuh. صيغة الأولى. الأولى ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. صيغة yang menunjukkan makna umum dengan maddah, yakni dengan materinya. Ya. Materi kata itu memang menunjukkan umum maknanya. Kullun, artinya seluruh. jami' kaffa qatiba amma, itu semua maknanya umum. Nah, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar, sebenarnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Kulla syai'. Nah, berarti umum. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah SWT. Dari makhluk-makhluk ciptaannya. Nah, as-saniyah. Asma'u syarti. Faqaulihi ta'ala, man amila salihan falinafsih. Fa'aynama tuwallu, fatama wajhullahi. Asma'u syarti. Asma'u syarat. Ya, jadi yang masuk di sini ada isim-isim syarat. Nah, berarti ada tuh syartiyah yang bukan isim tidak masuk. Falaisa minha in. In syartiyah laisa minha. In syartiyah laisa minha li'annaha harfun bil ittifaq. Falaisa minha in syartiyah. لأنها حرف للاتفاق. فليس منها إن الشرطية لأنها حرف للاتفاق. إذا ما في دلالة إن شرطية كرنا إن شرطية حرف termasuk huruf bukan isim بالاتفاق من اتفاق نحويين. jadi أسماء الشرط saja. طيب. seperti man, nama, طيب dan semisalnya. Man amila salihan fali nafsi. Siapa saja beramal soleh, maka maslahatnya untuk dirinya, manfaatnya untuk dirinya. Umum, siapa saja beramal soleh. Tidak ada pembatasan. Fa'ayna ma tuwallu, fa'ama wajhullah. Ke arah mana saja kalian. Ya, menghadap dalam sholat. Fa'ama, yakni fa'hunaka, maka di sana. Wajhullah ada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Nah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasnya. Sayyid. Kemana saja, di mana saja kalian menghadap dalam sholat. Umum. Nah. Umum. Yashmulu jami'a ma'adha yashmulu jami'al jihad. Umum li jami'il jihad. Meliputi seluruh arah. Seluruh arah. Ke arah mana saja. Tanpa kecuali. Hanya saja al-masyru' al-ladhi ikhtarahu Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi al-mu'minin fil akhir ayatawallaw ila. Nah. أيولوا إلى ماذا؟ أيولوا إلى جهة الكعبة yang dipilih oleh Allah untuk membanyakan dalam sholat, ya, yaitu menghadap ke satu arah, ya, yaitu ke arah Ka'bah. Nah, الثالثة أسماء الاستفهام كقوله تعالى فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ اسماء الاستفهام اسم استفهام إذن فليس منها الهمز وهل لأنهما حرفان فليس منها الهمزة وهل الهمزة وهل لأنهما حرفان لأنهما حرفان karena keduanya huruf dan isim. Contoh فَمَا يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ maka jika Allah menghilangkan air itu, siapa yang bisa mendatangkan buat kalian air yang melimpah? Siapa yang bisa mendatangkan untuk kalian air yang melimpah setelah Allah menghilangkannya? Man di sini umum meliputi siapa selain Allah. Tidak ada yang bisa. Nah. Mada ajabtumul mursalin. Apa sambutan kalian, jawaban kalian terhadap al-mursalin? Nah. Mada istifham. Umum. Fa'ayna tadhabun. Jadi mada ajabtumul mursalin. Mada umum jadi meliputi seluruh jahat. jawaban. Ya. Fa'aina tadhhabun? Kemana kalian akan pergi? Aina? Ya, arah. Pergi meliputi seluruh arah. Baik. Fa'aina tadhhabun? Ke arah mana kalian akan pergi? Ini arah yang mana dari arah-arah yang ada, yakni umum. Baik. Nah. Rabi'ah. Al-asma'ul mausulah. Faqaulihi ta'ala. Walladhi ja'a bisidki wa saddaka bihi ula'ika humul muttaqun. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Inna fi dhalika al-ibratan liman yakhsha. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-asma'ul mausulah. Nah, bayana fi syarah. Syekh bayana fi syarah. الأسماء الموصولة سواء كانت خاصة أم مشتركة سواء كانت خاصة أم مشتركة نعم الأسماء الموصولة المشتركة istilah khas atau mustaqil kita belajar di dalam ilmu nahwu begitu. Nah, ada yang khusus ya untuk zakar, ada yang khusus untuk unsa. Nah, seperti alladhi kan khusus untuk zakar, allati untuk un yani untuk muannas, mudzakkar yani alladhi untuk mudzakkar, kemudian allati untuk muannas. Misalkan al-mushtarakah seperti apa? Man, ya kan? Baik. Ma, ayun, dan seterusnya. Tinggal di muraja nahwunya. Baik. Falaysa minha al-huruf al-mausula. Falaysa minha al-huruf al-mausula. Wahiyya kullu harfin yasbiqu. وهي كل حرف وما بعده يؤول بمصدر كل حرف وما بعده يؤول بمصدر مثل أن وأن وكي أن وأن وأن وكي وما أشبهها anna wa an wa kay wa ma ashbaha anna harfu nasb wa masdar an masdariyah masuk ke fi'il kay dan yang semisalnya itu yang ditakwil huruf itu bersama kata yang dimasukinya setelahnya ditakwil dengan masdar itu tidak masuk dalam adawat al-umum karena harf ya yang masuk adalah asma'ul mausulah tadi, yang khasah maupun yang mustarakah. Nah, man misalkan, man mustarakah. Yani, yasluhu lil mudzakkar, yasluhu lil muannas. Nah, jadi khasah dan mustarakah, semuanya masuk. Al-masal mausulah. Nah, disini contohkan, walladhi ja'a bisidqi, alladhi, yani, fidul umum, alladhi ini yang termasuk khas lil mudzakkar. Yang datang dengan as-sidq kejujuran wasaddaqa bihi nah dan membenarkannya ulaika humul muttaqun yang datang dengan kejujuran itu dan yang membenarkan mereka semuanya humul muttaqun siapa saja alladhi umum walladhina jahadu fina lahadiyannahum subulana dan orang-orang yang mujahadah berjuang di jalan kami, sungguh kami akan memberi mereka petunjuk kepada jalan-jalan kami. Umum alladzina, ini termasuk yang yakni termasuk asma al-mausul al-khassah li jama'at al-dhukur. Nah, dan umum untuk jama'at al-dhukur semuanya masuk selama jahadu fina. Lanah dia nasulana. Selama masuk memenuhi apa yang disebutkan di ayat. Inna fi dhalika al-ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada perkara itu, la ibratan, ada pelajaran. Ya, ibrah. Liman yakhsha, bagi siapa saja yang takut kepada Allah. Man. Asyahid man. Liman, yakni lilladhi yakhsha. Man ini isim mausul min al-asma'il mausul al-mushtarakah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah ma mausulah mushtarakah. Apa yang ada di langit, tujuh lapis langit, wa ma fil ard, dan apa yang di tujuh lapis bumi. Semuanya umum. Apa yang ada di tujuh lapis langit dan di tujuh lapis bumi, semuanya milik Allah SWT. Tayyib al-khamisah. Al-khamisah an-nakiratu fi siyaqin nafi awin nahi awis syarti awil istifhami awil istifhamil inkari. Kaqaulihi ta'ala, wa ma min ilahin illallah, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'ah. In tubudu syai'an aw tukfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Al-khamisah an-nakiratu fi siyaq an-nafi aw an-nahyi aw asy-syart aw istifham al-inkari. Tayyib, nakira fi siyaq an-nafi. Nakira pada konteks kalimat penafian. Aw an-nahyi atau pelarangan, aw asy-syart atau persyaratan. Awal istifham ingkari atau pertanyaan yang bersifat pengingkaran. Maka nakirah tersebut bermakna umum. Syaratnya apa? Konteks, ya, konteks kalimat yang dimasuki nakirah itu, yang konteks kalimat yang nakirah itu ada padanya adalah konteks penafian. Wasibuhu an-nahi, ya, asyarat istifham ingkari. Adapun nakirah fi siyaqil isbat marra bina. Nakirah fi siyaqil isbat, nakirah pada konteks penetapan, yufidu mada? Yufidul mut al-itlaq. Yufidul umum, yufidul itlaq. Nah, jadi tinggal disyaratkan. Nah, aman nakirah fi siyaqil al-isbat kama marra bina. Nah, itu kan waktu penjelasan faqala jabi qawlina al-mustagriq li jami' afradihi ma la yatanawalu illa wahidan kal'alam, ya, wan-nakirati fi siyaqil isbat. Ini an-nakira fi siyaqil isbat ya keluar karena nakira fi siyaqil isbat yufidu madha? Yufidu al-itlaq. Begitu pula di sini disebutkan al-istihamul inkar, ini juga butuh ta'liq. Nah, amma idza kanat fi siyaq al-istifham ghair al-inkar, wa amma idza kanat fi siyaq, wa amma idza kanat fi siyaq al-istifham ghair al-inkar fa innaha la tadullu, fa innaha la tadullu على العموم, فإنها لا تدل على العموم بل هي للإطلاق. طيب, jadi adapun apabila nakira itu pada konteks istifham, pertanyaan yang sifatnya bukan pengingkaran, maka tidak menunjukkan ke makna umum, tetapi apa? Yufidu al-itlaq. Naam. Kenapa istifham ingkari yufidu al-umum? Naam, yakni an-nakira fi siyaq al-istifham ingkari yufidu al-umum. Karena itu tadi, istifham ingkari bermakna nafi, negatif semua ini. Kalimat negatif semua. Siyaq nafi, nahi, syar, istifham ingkari. Naam. Jika tidak istifham ingkari, maka positif. Yang positif isbat maknanya, maka bukan, maka itu arahnya ke itlaq. Contoh, wa ma min ilahin illallah, ma nafiyah, ini nafi. Ma min ilah nakirah fi siyaqi an-nafi, karena jauh oleh ma nafiyah, maka umum, tidak ada ilah umum, seluruh ilah illallah, selain Allah, itu batil. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, ibadahilah Allah saja. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian sekutukan dengan Allah syai'an, sesuatu selainnya. Syai'an nakirah. Fi siyaq ish nahi, la nahiya. Wala tusyriku bihi syai'an, la nahiya. Ya, larangan. Jadi syai'an di sini konteksnya pada konteks nahi, kan didahului oleh la nahiya. In tubadu syai'an au tukhfuhu, apabila kalian menampakkan sesuatu atau kalian menyembunyikannya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah kana bi kulli syai'in 'alima, Maha mengetahui segala sesuatu. Syai'an nakirah fi ayyi siyaq huna? Syarat, karena in harfu syartin wa jazmin. Naam, in syartiyah, tapi syai'an umum, in tubdu syai'an aw tukhfuhu, apa saja yang kalian tampakkan dan sembunyikan, umum. Nah, mesti Allah mengetahuinya. Tayyib, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain Allah? Ya'tikum bidhiya, jika bidhiya, jika Allah SWT menghilangkan cahaya itu. Nah, man ilahun, man istifham. Tapi apakah ini istifham yang murni bermaksud meminta, menuntut jawaban? Man ilahun ghairullah istighum bidhiya, siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya itu, Allah menghilangkan. Tentunya al-jawab ma'lum, jelas tidak ada yang bisa selain Allah. Berarti tujuannya adalah pengingkaran terhadap ilah selain Allah yang dipertuhankan oleh mereka. Li qasdi i'jaz. Nah, dengan tujuan untuk menunjukkan kelemahan ilah-ilah mereka itu. Nah, idzan la tastahiqu al-uluhiyyah, karena ajizah. Kan begitu, berarti ilah-ilah yang mereka angkat, ada-adakan itu tidak berhak sebenarnya, tidak pantas jadi ilah. Karena mereka ajizah, tidak mampu, tidak kuasa seperti Allah. Tidak kuasa menciptakan cahaya, mendatangkan cahaya. Ya. Jika Allah menghilangkan cahaya itu, mereka tidak bisa mendatangkannya. Ya, maksud jadi pengingkaran terhadap ilah mereka. Nah, kami sa'ala nasa. Fakiyat arba daqa'ayat. نأخذ هذا الثالثة المعرف. الثالثة المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، فقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، فاذكروا آلاء الله. المعرف yang بتعريف menjadi معرفة، يعني yang dihilangkan kemajhulannya بتعريف. Perkenalkan, dimakrifahkan, jadikan makrifah dihilangkan kemajhulannya, bukan lagi nakirah. Nah, bil idhofah dengan cara diidhofahkan. Nah, mufradan, baik makrifah yang makrifah tersebut, yang mudhof tersebut, yakni nakirah mudhofah, kan begitu. Al-mu'arraf idhofah maksudnya apa? Nakiratun mudhof mudhafatun, yani nakira yang mudhafah, sehingga dia menjadi ma'rifah. Ma'rifah karena idhafah, berarti dia diidhafahkan kepada ma'rifah, supaya bisa menjadi ma'rifah. Nakira mudhafah ila ma'rifah. Nah, baik dia mufrad atau jama'. Nah, contoh, wadkuru ni'matullahi alaikum, ingatlah ni'matullah, ni'mah nakira مضافة إلى لفظ الجلالة وهو أعرف المعارف. لفظ الجلالة adalah معرفة yang paling tinggi, berarti نعمة di sini menjadi معرفة dan sekaligus menunjukkan makna umum meliputi seluruh nikmat Allah. Meskipun مفرد, katanya مفرد, tapi ketika dia مُعَرَّف بالإضافة ya, tufidul umum. Wadkuru ni'mat Allah alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Itu jangan ada satupun nikmat Allah yang kalian lupa. Semuanya wajib diingat dan disyukuri. Fadkuru ala Allah. Ala'a bimakna ni'am. Ala ay ni'am. Jam'u ni'mah. Ala bimakna ni'am. Ni'am. Ni'mat, ni'mat. Jadi ala ini bentuknya jama'. Fadkuru ala Allah. Oleh karena itu ingatlah nikmat nikmat Allah. Jadi memang sudah jamak tapi nakirah. Menjadi ma'rifah karena mudhaf ila rasul jalalah. Juga di situ umum. Baik. Adapun al-mu'arraf di al. Ini agak panjang. Nah. Nu'akhiru ila al-bab. InsyaAllah. Nu'akhiru ila al-bab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bihamdika. Subhanallah. Subhanallah.